kekasihku yang harus kujaga hingga akhir nafasku. Simpanan pondo tonyo sore sing tau dadi. Tinggal di golek liyane. Tekamu dadi tumbo ngobati ati sing loro. Muga ikhlas numpo tekan besok nganti tuwa. Semangat Yen kuwi pancen pilihanmu, muga iso dadi bahagiamu. Yuk, Gus Lopez, Mbak Yeni, masuk. Rencana luar sampun mampir di production. Yeah. di Ibro Nation. Ini yo to jane. Terima kasih. Gusti maringi telan sing tak pini dadi siji tekan tua sesandingan ojo mung iso ninggal ke kenangan arep mung konyo iki wis ilang salah siji rapakal tengah Tresno sejati.